إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik suri tauladan adalah petunjuk dan suri tauladan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita penuh harap meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kiranya Allah senantiasa meneguhkan hati kita di atas keimanan, sebagaimana yang telah kami sampaikan di ayat yang kami bacakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah tadi malam di salah satu masjid di dekat Universitas Negeri Yogyakarta, kami memandu seorang pemuda yang baru saja masuk Islam, yang mana setelah 10 tahun dia mencari-cari agama, lalu Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jatuhkan pilihan hatinya kepada dinul Islam, agama yang hak. Maka tak lupa kita meminta kepada Allah satu hari sebanyak 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, teguhkan hati kami untuk meniti jalannya. Yang mana tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan dikisahkan seorang tabi'in, Abdih bin Abdurrahman, seorang hafiz Quran, seorang mujahid, rontok imannya ketika terpesona hatinya dengan kecantikan seorang wanita Romawi, dan dia mati dalam keadaan kafir. Kalau seorang hafiz Quran saja, kalau seorang yang termasuk generasi tabi'in saja, tidak ada jaminan baginya selamat, teguh sampai ujung hidupnya memeluk agama Islam, apalagi selain kita. Apalagi kita-kita ini yang 30 juz, jangankan 37 juz, yang juz 30 pun mungkin kita tidak hafal. Hadis pun paling 1-2. Maka lebih berbahaya lagi bagi kita kalau kita merasa sombong. Ah, saya sudah mengaji, saya sudah membaca Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Terlebih lagi Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya nanti di hari kiamat yang disebut juga dengan Yaumul Mizan, hari timbangan, muncul pertanyaan bagi kita. Ketika Yaumul Mizan, hari pertimbangan, timbangan seperti apakah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa yang Allah timbang pada kita? Amalnya kah? Buku catatannya kah? Atau beserta jasad kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nad'ul mawazina al-qista, dan kami datangkan timbangan mizan yang adil. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. La tuzlamu nafsun syai'an, yang mana timbangan ini tidak akan menzalimi siapapun. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang ditimbang oleh Allah pada diri kita ini? Untuk menjawabnya, ternyata para ulama menjelaskan ada 3 pendapat apa yang Allah timbang pada diri kita di hari kiamat. Pendapat yang pertama, bahwasanya yang akan Allah timbang di hari kiamat adalah amalnya. Amal yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. Ada dua zikir, dua buah kalimat zikir yang sangat ringan di lidah. Khafifatan 'ala lisan, sangat lisan, sangat ringan di lidah. Akan tetapi thaqilatan fil mizan, sangat berat di timbangan. Jadi yang ditimbang zikirnya, zikir adalah amal. Habibatan ila Rahman, dan zikir ini termasuk zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya bacaan zikirnya, yaitu subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, tidak sampai 3 detik. Tidak sampai 3 detik. Ini menjadi dalil bahwasanya yang Allah timbang di hari kiamat adalah amalnya. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua, yang ditimbang oleh Allah pada hari kiamat adalah amal beserta pelakunya. Jadi kita sebagai hamba Allah, Allah timbang beserta jasad kita, seorang-orangnya ditimbang. Dalilnya suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, innahu layatir rajulul azimus samin, nanti di hari kiamat akan Allah datangkan seorang laki-laki yang besar, gemuk, perawakannya besar, ditimbang. Secara logika, timbangan akan bergeser ke satu sisi ketika yang ditimbang badannya besar, memiliki volume yang besar. Akan tetapi katanya Rasulullah, la yazinu indallahi, akan tetapi di sisi Allah tidak lebih berat dari janaha ba'udah, dari sayap nyamuk. Ada seseorang didatangkan pada hari kiamat oleh Allah, badannya bongsor, gemuk, besar, ditimbang di satu timbangan, akan tetapi beratnya tidak sampai satu sayap nyamuk. Karena apa? Karena beratnya badan tidak diimbangi dengan banyaknya amal. Bukan berarti memiliki badan besar dan gemuk itu tercela, bukan. Yang dicela oleh Allah di sini adalah tidak adanya amal dia. Sebagaimana kisah ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu kali beliau hendak mengambil kayu siwak dari sebuah ranting pohon. Saat itu ada angin kencang menghembus pakaiannya sehingga tersingkaplah betis Abdullah ibnu Mas'ud. Waktu itu sebahagian para sahabat yang melihat kecil, begitu kecilnya kaki dan betisnya ibnu Mas'ud, mereka tertawa. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian tertawakan? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kecil sekali betisnya ibnu Mas'ud. Apa katanya Rasulullah? Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, lahuma, kedua betisnya ibnu Mas'ud, athqalu fil mizan min Uhudin, lebih berat di timbangan daripada bukit Uhud. Kedua betis ibnu Mas'ud lebih berat bagi Allah ketika ditimbang di mizan daripada ditimbang dengan bukit Uhud. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya yang ditimbang pada hari kiamat pelaku amal beserta amalnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendapat yang ketiga, apakah yang Allah timbang pada diri seorang hamba? Yang ditimbang pendapat ketiga adalah buku catatannya. Kalau yang pertama tadi amalnya, yang kedua pelaku amalnya beserta amalnya, kalau yang ketiga buku catatan amalnya. Dalam satu hadis yang panjang dari sahabat Abdullah ibnu Amr bin As, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lain-lain. Bahwasanya di hari kiamat nanti Allah akan mendatangkan seseorang pelaku dosa. Dia datang menghadap Allah dengan membawa 99 buku catatan dosa. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, 99 buku catatan dosa. Yang mana setiap buku ini ketika dibuka, satu gulungan catatan amal ini ketika dibuka, jauhnya sejauh mata memandang. Dosa semua isinya. Allah bertanya kepada dia, "Ya fulan, kira-kira ada yang keliru enggak catatannya ini?" "Enggak ya Allah, enggak ada yang keliru." "Kira-kira malaikat ada yang salah catat enggak?" "Enggak ada ya Allah." "Kira-kira engkau punya amal yang bisa menyelamatkanmu enggak?" Apa kata dia? "Enggak ada ya Allah. Saya enggak punya. Saya enggak punya amal kebajikan yang bisa menyelamatkan saya dari 99 buku dosa ini." Apa katanya Allah? "Tidak fulan. Engkau punya satu amal kebajikan. Maka 99 buku dosanya ini ditimbang di sebelah kiri. Lalu satu lembar didatangkan buku catatan kebaikan, satu lembar. Bukan satu kitab, bukan satu diktat, satu lembar. Satu kertas. Ditimbang di sisi kanan." Dari sini terjawablah sudah pertanyaan kita. Timbangan seperti apakah yang Allah gunakan di hari kiamat? Jawabannya timbangan dua telinga. Dan timbangan inilah yang adil di dalam syariat Islam. Maka 99 dosanya, buku dosanya ditimbang di sebelah kiri, sementara satu lembar catatan kebaikannya ditimbang di sebelah kanan. Perlahan-perlahan, satu lembar ini berhasil mengalahkan yang 99. Ketika disibak, ketika dilihat apa isinya, ternyata isinya adalah "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Ternyata amalan tauhid sanggup mengalahkan dosa-dosa sebesar apapun. Inilah pentingnya, sekali lagi, tidak bosan-bosannya setiap saya berkhutbah di sini selalu saya ingatkan. Jangan pernah berhenti belajar akidah. Lihatlah orang ini, dia terselamatkan gara-gara satu kartu yang berisi tentang akidah. Bukan berisi tentang politik Islam, bukan berisi tentang muamalah, bukan berisi tentang khilafah, bukan, tapi berisi tentang tauhid. Maka dari itu jemaah sekalian, kita yang banyak dosanya ini, mari kita tutupi dosa kita dengan akidah yang lurus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma ya Allah. Warhamhuma ya Allah kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وكل زمن. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. اقم الصلاة.